إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Pertama-tama di sini khatib mewasiatkan kepada dirinya dan kepada hadirin untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sebagaimana pada sekian ayat di dalam khutbatul hajah perintah Allah untuk kita tetap bertakwa kepadanya, bukan hanya kepada ahlul Islam, kepada umat-umat terdahulu pun diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah mewajibkan, kami telah mewasiatkan atas umat-umat yang diberikan Alkitab terlebih yang terdahulu dan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengikuti perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di sini tak lupa kami mengingatkan para hadirin dan juga kepada al-mutakallim, kepada khatib, untuk kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih diberikan kepada kita semua. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ilm, nikmah bi'ah salihah, tempat yang baik untuk kita tinggali, dimudahkannya kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa gangguan, dimudahkannya kita untuk duduk menuntut ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang besar, yang di mana banyak di antara kaum muslimin kesulitan untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Ikhwatul iman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan: ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Sahahahu al-Albani. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam al-Albani rahimahullah, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda: ketahuilah, aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita bahwasanya di sana ada selain Al-Quran yang semisalnya sebagai masdar, sebagai dasar, sebagai pegangan untuk kita pegang, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas di dalam surat An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan, yang disampaikan oleh Jibril, yang sangat kuat, gagah perkasa, dan itu akhlak yang mulia, yang memiliki akhlak yang mulia. Dari ayat ini kita ketahui bahwasanya apa yang datang dari Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah wahyu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk kita untuk menjaga Al-Quran, dan termasuk di dalamnya penjagaan terhadap As-Sunnah dengan penjagaan agama ini. Di dalam surat Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga az-zikra, yaitu Al-Quran, yaitu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, yang termasuk bagian daripada wahyu adalah sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan kamilah yang menjaganya. Janji Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang ingin merubah agama Allah, barang siapa yang ingin merubah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menjadikan tandingan terhadap Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bergegas menyiapkan proteksi atas itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala akan siapkan rijal, akan siapkan manusia-manusia yang akan membongkar kesesatan-kesesatan mereka-mereka yang ingin merubah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang dipersiapkan oleh Allah? Hum ahlul hadis. Mereka para humatut tauhid, para pelindung tauhid, para penjaga Al-Quran, para penjaga As-Sunnah, para ahlul hadis. Mereka adalah hurrasu syariah. Mereka adalah para penjaga syariat ini. Bukan berarti ketika mereka disebut dengan ahlul hadis, kemudian mereka tidak faham terhadap Al-Quran. Mereka adalah orang yang paling faham terhadap Al-Quran. Karenanya mereka meletakkan perhatian yang besar terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permisalan mereka sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit, senantiasa memberikan penerangan, melindungi langit-langit. Begitu juga mereka, mereka senantiasa melindungi syariat ini dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam kesesatan, dari berbagai macam inhiraf. Mereka adalah ahlul hadis. Siapa mereka? Mereka adalah kaum yang cinta terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Quran. Mereka adalah kaum yang mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa raga mereka, mengorbankan setiap apa yang mereka miliki dari hartanya, mengeluarkan di jalan Allah, mengeluarkan harta mereka untuk berjalan meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka walaupun keadaan mereka miskin, mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang untuk mendapatkan satu hadis mereka melakukan perjalanan satu bulan. Ini adalah keadaan para ahlul hadis. Mereka adalah orang yang mengikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatul kiram ahlul hadis. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka adalah orang yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga syariat ini. Dan mereka adalah kaum yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagaimana di dalam hadis Umar dan yang lainnya. Rasulullah menyatakan, "La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq hatta taqumus sa'ah." Akan tetap ada golongan dari umatku ini yang tetap tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat. Di dalam riwayat yang lain, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Tidak akan memadaratkan mereka, tidak akan membuat mereka susah, tidak akan membuat mereka sedih orang-orang yang menghina mereka, orang-orang yang mencemooh mereka, dan tidak akan membuat mereka sedih orang-orang yang menyelisih mereka. Mereka adalah ahlul hadis. Mereka adalah ta'ifah al-mansurah. Mereka adalah firqatun najiyah. Jumlah mereka pun tidak bisa terhitung banyaknya. Setelah para sahabat, di sana banyak di antara para a'immah. Amzal Sufyan az-Zauri, semisal Sufyan ibn Uyainah, semisal Hammad ibn Zaid, Hammad ibn Salamah, Hasan al-Basri, Abdullah ibn al-Mubarak, dan seterusnya. Dari kalangan para ahlul hadis yang kokoh, sabit di atas sunnah. Sampai kepada al-imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari dan juga al-imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahumullah. Mereka adalah sahib tasanif yang menulis kitab sahih, sahih al-Bukhari dan juga sahih Muslim, yang di mana dua kitab ini merupakan asah al-kutub ba'da kitabillah sebagaimana disaksikan oleh para ulama. Kitab yang paling sah setelah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mereka betul-betul memperjuangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikisahkan tentang Imam Al-Bukhari rahimahullah, bagaimana beliau meletakkan hadis di dalam kitab sahihnya. Beliau sholat dua rakaat, yang sebelumnya mandi, kemudian meminta kepada Allah agar diberikan taufik dan sadat. Baru setelah itu beliau meletakkan hadis di dalam sahihnya. Demikian perhatian mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat pantas bagi kita untuk mencontoh mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap mengikuti mereka. Karena mengikuti mereka dan mencontoh mereka bagian daripada ittiba dan bagian daripada menerapkan firman Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan as-sabiqunal awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini merupakan perintah dari Allah untuk kita mengikuti dan mencontoh para salafus saleh dan juga para a'immatul hadis. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui pada khutbah yang pertama tentang ahlul hadis, mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjaga syariat ini, karena mereka mengetahui kedudukan as-sunnah. Demikian pula mereka mengerahkan semua kemampuan mereka untuk meniti jalan tersebut. Nabi kita alaihi salatu wasalam pun juga mengagungkan as-sunnah dan memerintahkan kita untuk berpegang dengannya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Irbad, Nabi kita alaihi salatu wasalam menyatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdi." Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin, para pengganti Rasulullah SAW, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan kita. Di dalam hadis Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan isyarat untuk kita berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat ketika kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah. Lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul dan memerintahkan kita untuk rujuk kepada Nabi kita alaihi salatu salam dan juga kepada sunnahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih terhadap satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul, yaitu kembali kepada Rasul di masa hidupnya, dan setelah wafatnya kembali kepada sunnahnya. Allah yang memerintahkan kita. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh tentunya bagi kita untuk tidak kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan keimanan seseorang setelah mereka kembali kepada sunnah Rasul SAW. Allah menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali tidak, wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu sehingga mereka tidak menjumpai keberatan atas apa yang engkau tetapkan dan mereka memasrahkan sepenuhnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kembali kepada Rasul sallallam, dan ini adalah merupakan syarat keimanan kita. Maka dari itu, ikhwatal iman, tidak boleh bagi kita untuk membeda-bedakan. Ini Quran, sunnah. Saya tidak mau sunnah, namun saya mau mengambil dari Al-Quran abadan. Dua-duanya adalah wahyu sebagaimana apa yang Allah firmankan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah membantah mereka yang membeda-bedakan antara dua perkara ini. Beliau menyatakan, "I'lam annal Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam, la yakumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Tidak bisa ditegakkan salah satunya kecuali dengan yang lain. Maka pincang ketika dibuang as-sunnah, kemudian dia ngambil Islam saja atau Quran saja. Harus berjalan bersamaan antara Al-Quran dan juga as-sunnah. Dan ini merupakan jalannya petunjuk. Jalannya petunjuk, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana pada ayat-ayat dan hadis yang telah kita bacakan tadi. Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau menyatakan, "Alaika bi turukil huda fala yadhurruka qillatus salikin atasmu untuk mengikuti jalannya petunjuk. Tidak akan memadzaratkanmu sedikitnya orang yang mengikuti jalan tersebut. Wa iyyaka wa turukil dhalalah. Berhati-hatilah kalian dengan jalan kesesatan. Fala taghtar bikasratul halikin. Dan jangan kalian merasa bangga, jangan kalian merasa senang dengan banyaknya orang yang binasa dengan kesesatan tersebut. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang petunjuk, yaitu jalan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini merupakan jalan keselamatan. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali siapa yang enggan. Ada orang yang enggan untuk masuk surga, ada orang yang tidak mau untuk masuk surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Rasulullah mensyaratkan, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yaitu tidak mau mengikuti sunnahku, maka dia enggan. Ya man yadda'il muhabbah, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasul bukan hanya sekedar kita membaca kisahnya saja. Cinta kepada Rasul bukan hanya memperingati hari lahirnya atau hari wafatnya atau yang seterusnya. Bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan itu. Para sahabat pun tidak pernah melakukan itu. Namun pembuktian dari kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba', adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita termasuk orang-orang yang diberikan janji untuk masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri juga memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tu'ibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Dengan kalian mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasul SAW, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, apa yang Allah perintahkan untuk kita senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, tak lupa di sini kami memberikan wasiat untuk kita semua senantiasa memperingatkan dari bahaya muhdatsatil umur, bahayanya perkara-perkara yang baru. Nabi kita alaihi salatu wassalam memperingatkan di dalam hadis Irbad terkait dengan perkara-perkara yang baru. Iyaka wa iyaka muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru, karena perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ثم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.